بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah makna tauhid yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Asadahullah. Kata beliau di sini masih berputar mengenai orang yang berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yajibu al-kufru bi kulli haula, wajib meninggalkan seluruh hukum-hukum selain hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faman lam yakfur bihim aw lam yakfur bi ba'dihim وصحها شيئا من التواهيد فصحها الكهانة وصحها الحكم بغير ما أنزل الله. Maka barang siapa yang tidak mau meninggalkan para tauhid tadi, atau tidak mau meninggalkan sebagiannya, atau justru mendarkan para tauhid tadi, kemudian dia membenarkan perdukunan dan membenarkan berhukum kepada selain hukum yang Allah telah turunkan. Waqala, seraya orang tersebut berkata, al-waktu taghayyar wa zaman yakhtalif. Sekarang waktunya sudah berubah, katanya. Kemudian juga saatnya sudah berbeda-beda. Sehingga kalau di zaman kita sekarang ini, enggak bisa kalau kita berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah, katanya. Jadi hukum Al-Qur'an dan Sunnah, kata mereka, diterapkan ketika di zaman Rasulullah saja. Kalau zaman kita enggak perlu, enggak bisa, katanya. Ini ucapan-ucapan mereka tadi, ya. Wa la ya'tanna yaum al-hukma bisyari'ah, enggak memungkinkan bagi manusia untuk saat ini berhukum dengan syariat. Nah, ini alasan sebagian orang awam seperti itu. Jadi mereka itu kalau dinasihati, sebagian mereka alasannya enggak cocok kalau diterapkan di zaman kita sekarang ini. Nah, kalau zaman itu benar di Arab sana, kalau mau pakai jubah di Arab sana, katanya. Kalau mau panjangkan jenggot di Arab sana. Sekarang itu di Indonesia akan kita jadikan Islam Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim, kata mereka, ya. Islam Nusantara itu Islam modern. Jadi semua serba modern, jangan mencontoh orang Arab Islamnya, kata mereka. Padahal yang kita contoh bukan orang Arab saja. Dan dalam artian bukan semata-mata orang Arab. Yang kita contoh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kalau seseorang itu benar-benar mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dia mengikuti jejaknya dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Karena barang siapa yang menyelisih satu saja daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ancamannya berat. Ancamannya akan mendapatkan bala, akan mendapatkan petaka, akan mendapatkan azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kita, panutan kita. Oleh karena itu, jangan sampai ada di antara kita yang mencoba berusaha untuk menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah taala berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Artinya, hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan ditimpa padanya sebuah fitnah, sebuah bala, sebuah petaka bencana, atau ditimpakan padanya azab yang pedih. Hati-hati. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Jangan banyak alasan. Jangan mengatakan syariat Islam itu enggak cocok kalau diterapkan zaman kita sekarang. Syariat Rasulullah itu tidak cocok kalau diterapkan zaman kita sekarang. Kita itu sekarang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti zaman modern katanya. Kita katakan apa? Jangan. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman tanpa dalil, mengikuti perkembangan zaman tanpa ilmu, kita akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkembangan zaman yang kita saksikan barakallahu fikum, tidaklah zaman itu datang melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Hal ini sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih rawahu al-Bukhari. Dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Apabila kita mengikuti perkembangan zaman secara modern dan semisalnya tanpa adanya ilmu, hati-hati, akan berbahaya sekali barakallahu fikum. Allah musta'an. Namun ikutilah perkembangan zaman dengan ilmu, sehingga kita pun masih terbimbing, terarahkan, bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Itulah kewajiban kita semuanya. Kita lihat di sini, kata beliau, Na'am masih menjelaskan keadaan sebagian orang. Wa la yata'unna al-yawm al-hukma bisyariah wa la budda an nusayir ad-dwal wa nusayir al-alam. Katanya, tidak memungkinkan bagi manusia untuk saat ini berhukum dengan syariat yang benar. Bahkan harus Na'am berjalan mengikuti para Na'am ad-dwal, yaitu para pemerintahan atau negara-negara, dan berjalan sesuai dengan Na'am alam berjalan katanya. Hadza lam yakfur bitaghut, yang seperti ini belum dikatakan meninggalkan taghut. Wa in kana yaqul la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau keadaannya seperti itu, Na'am tidak membenarkan syariat, bahkan mengatakan tidak cocok syariat ini diterapkan di zaman kita sekarang, hati-hati. Na'am belum dikatakan meninggalkan taghut. Kata beliau, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah wa in kana yusalli wa yasum wa yahut, walaupun dia itu sholat, puasa dan haji, bayangkan. Walaupun dia sholat, puasa, haji, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kalau beranggapan seperti ini, syariat Nabi Muhammad tidak cocok diterapkan di zaman kita. Ini keliru. Nah, barakallahu fikum. Sangat keliru. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sifatnya sempurna, barakallahu fikum. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Cocok di setiap zaman dan setiap saat. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai beranggapan seperti sebagian orang yang mereka banyak alasan dan juga mencari celah untuk tidak mau menerapkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau di sini, madama annahu yaqul, selama dia masih mengatakan al-hukmu bima anzalallah la nusayibu, la yunasibu hadzal waqt. Selama dia masih mengatakan berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak cocok di waktu kita sekarang ini. Kalau dia mengatakan seperti itu, yata'aradu ma'al hadarah al-hadithah, katanya bertentangan dengan apa? Dengan kehadiran-kehadiran Na'am sesuatu yang baru, dalam artian bertentangan dengan perkembangan zaman itu katanya. Wa ma'a siyasah ad-dual, bertentangan dengan politik negara katanya. Fa'alina an nusayirahum fi hadhihi al-umur, maka kita semuanya wajib memperjalankan mereka pada perkara-perkara ini. Maksudnya tidak mau Na'am barakallahu fikum berhukum kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahu musta'an. Wasyar'u innama yakunu fil masajid. Nah, syariat itu boleh ditegakkan cuma di masjid-masjid saja katanya. Allahu musta'an. Wa ammal hukmu bainan nas wal hukmu siyasi fa hadza la budda fihi min mutayarati ad-dawal. Adapun masalah berhukum atau menghukumi di antara manusia dan berhukum secara politik, maka yang seperti ini harus nah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh enam negara-negara. Wala yanfarid anha, dan kita tidak boleh berpisah darinya. Nah sebenarnya kita barakallahu fikum hamdakumullah, kita semuanya tidak rida dengan undang-undang atau hukum-hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kita sebagai rakyat sipil tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai rakyat sipil kita hanya bisa mengingkari dengan hati kita. Karena mungkin ketetapan-ketetapan yang ditetapkan undang-undang selain Al-Quran Sunnah, terkadang kita merasa keberatan. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Namun, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam menegakkan ingkar munkar ada tiga tingkatan. Di dalam menegakkan ingkar munkar ada tiga tingkatan. Pertama, jika mampu dengan tangannya. Kedua, jika tidak mampu lagi, maka dengan lisannya. Yang ketiga, apabila tidak mampu dengan lisan, dengan hatinya. Hal itu sudah Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Artinya, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, jangan diam. Namun ingkarilah dengan tangannya, jika mampu. Jika tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, maka dengan apa? Dengan hatinya. Pengingkaran dengan hati tersebut adalah selemah-lemahnya keimanan. Misalkan kita melihat kemungkaran di kampung kita, di masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita ada kemaksiatan, perjudian, perzinaan, pelacuran. Kalau seandainya kita adalah pemimpin, kita adalah aparat-aparat negara, punya kekuatan sebenarnya untuk mencegah mereka dan menutup ritual-ritual mereka. Namun kenapa sebagai manusia tidak demikian? Kita khawatirkan mungkin di antara mereka ada yang menerima suapan, itu. Di antara mereka ada yang menerima uang sehingga mereka mau mencegah pun segan, karena uangnya terputus atau misalnya itu semuanya tidak diperkenankan. Padahal mampu, punya kekuatan, tenaga, senjata, mampu. Nah, kecuali kalau tidak mampu bagaimana? Dengan lisan. Dengan lisan maksudnya adalah berdakwah, didakwahkan, ini tidak boleh, ini haram, ini mungkar. Tapi kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati kita. Hati kita tetap mengingkari kemungkaran tersebut, tidak senang dan benci dengan kemungkaran tersebut. Namun tingkatan yang ketiganya tingkatan yang paling rendah. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Hada walau kana yusalli wa yasum wa yaqul la ilaha illallah. Yang seperti ini walaupun orangnya salat, walaupun orangnya puasa, walaupun orangnya berhaji, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, abad al-anfas fa huwa kafir. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setiap kali nafas yang dia hembuskan, maka dia pun difonis sebagai orang kafir. Hukum global, perhatikan. Hukum global itu bukan berarti kita mengkafirkan semua kaum muslimin. Enggak. Hukum global itu hukum asalnya semua orang yang meyakini bahwasanya tidak boleh berhukum selain Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya kafir. Paham ya? Adapun untuk menghukum per individu, memfonis per individu, dicek lagi ada enggak empat perkara yang sudah kami sebutkan kemarin. Empat perkara ini penting sekali agar kita tidak terkesan mengkafirkan dan setiap orang. Karena ahlu sunnah itu sebagai mereka orang-orang yang tidak senang dengan ahlu sunnah menuduh ahlu sunnah suka mengkafirkan katanya. Ahlu sunnah suka mengkafirkan kaum muslimin, kita katakan tidak. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin. Ahlu sunnah mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang layak yang orang yang layak diponis sebagai orang kafir, gak masalah. Nah, seperti orang ahlu kitab, al-yahud, wal-nasara, jelas kekafirannya. Karena barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, atau membenarkan syariat orang kafir, dia sendiri kafir. Hati-hati itu. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Jadi kalau untuk masalah memfonis per individu, dari kalangan orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dilihat empat perkara kemarin ya. Apakah dia itu bodoh, atau karena dia keliru, atau karena dia lupa, atau karena dipaksa. Nah, jadi tidak sembarangan di dalam vonis, tidak serampangan di dalam memvonis. Naam. Li'annahu lam yakfur bitaghut, dikarenakan orang tersebut belum meninggalkan taghut. Wallahu qaddama al-kufra bitaghut 'ala al-iman billah. Jadi di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mendahulukan agar orang itu meninggalkan taghut dan kemudian beriman kepada Allah, li'anna al-imana billah la yasih illa ba'da al-kufri bitaghut. Karena beriman kepada Allah taala tidak sempurna, tidak dibenarkan kecuali setelah meninggalkan taghut. Jadi taghut harus tinggalkan dulu. Taghut harus ditinggalkan terlebih dahulu, barulah sempurna keimanannya. Bagaimana demikian barakallahu fikum, orang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah taala tapi juga masih menyembah kuburan misalkan, meminta kepada para mayit, enggak sempurna. Oleh karena itu yang pertama kali tinggalkan dulu taghut, kemudian barulah beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam matan atas itu ya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil mengenai bahwasanya enam perintah untuk menjauhkan diri kita dari taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Dan setiap umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala mengutus di dalamnya seorang rasul untuk menyerukan apa? An i'budullah. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, wa tanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. At-taghut sudah kami jelaskan, kullu ma 'ubida min dunillah, itu makna di antaranya. Seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Makna yang mencakup kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in wa huwa radin bidzalik. Artinya setiap sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas, baik itu yang disembah maupun yang diikuti maupun yang ditaati dalam keadaan ridho untuk diperlakukan demikian. Nah, karena manusia ya istilahnya ya, kalau dia ridho taghut. Nah, diibadahi selain Allah ridho maka dia taghut. Ditaati selain Allah dan Rasulnya kalau dia ridho taghut juga. Hati-hati. Nah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahu Allah dalam syarahnya itu, hadha huwa ad-dalil 'ala anna man 'ubida min dunillah wa huwa radin aw da'i ila ibadati nafsihi aw hakama bi ghairi ma anzala Allah fa huwa min at-tawaghit. Allahu musta'an, kata beliau. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya barang siapa yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha, atau dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya, atau dia berhukum kepada hukum selain Allah, maka dia orang tersebut termasuk dalam bagian tawahid, tawhid. Karena sudah kami sebutkan kemarin ya, bahwasanya tawahid, na'am barakallahu fikum, kepala-kepala tawhid itu ada lima. Apa saja? Pertama apa? Belum? Antum, pertama? Iblis. Kedua? Orang yang sembah selain Allah dia tidak tahu. Ketiga? Orang yang mengajak dirinya untuk sembah. Enam, orang yang mengajak dirinya untuk sembah. Yang keempat? Orang yang berhukum selain hukum akal sunnah. Yang kelima? Satu lagi? Antum? Enam, orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib. Lima semuanya. Nah, itu semuanya adalah kepala-kepala tauhid. Kepala-kepala tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa ad-dalil 'ala dzalika qaulu ta'ala. Dalilnya mengenai hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tanibut tauhid." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyerukan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Hadi mithlu qawlihi, yang seperti ini hampir sama atau serupa dengan firman Allah taala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dua yang diperhatikan. Barang siapa yang meninggalkan taghut dan beriman kepada Allah, dua ini terkandung di dalamnya rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah apa? Antum? Dan naam, an-nafyu wal isbat. An-nafyu meniadakan, al-isbat menetapkan. Mana yang meniadakan? Faman yakfur bitaghut. Barang siapa yang meninggalkan taghut itu nafi. Wa yu'min billah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, itu berarti apa? Isbat. Dua rukun la ilaha illallah. Dua rukun la ilaha illallah. Naam, barakallahu fikum. Kata beliau, fahuwa lam yaktasir ala qawlihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencukupkan dengan ucapannya, ani ibudullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Bal qala, bahkan Allah ta'ala mengatakan, wajtanibut taghut. Dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Kenapa? Li'anna ibadatallahi la tafih illa ma'ajtinabit taghut. Dikarenakan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak dibenarkan atau tidak sempurna kecuali bersamaan menjauhi at-taghut. Faman ya'budullah lailan wa nahara. Barang siapa yang menyembah Allah siang dan malam, perhatikan ini. Barang siapa yang menyembah Allah siang dan malam, walakinnahu lam yastanibut taghut, akan tetapi dia tidak menjauhkan, tidak menghindarkan diri dari taghut, fa ibadatuhu batilah. Ibadahnya batil. Ibadahnya tidak bermanfaat. Ibadahnya rusak. Namanya dia nambar kalau fikum beribadah kepada Allah, sholat siang dan malam, tapi masih menyembah berhala. Meminta kepada bebatuan. Meminta kepada kuburan. Meminta kepada mayit yang sudah dikubur dan yang penyesalnya. Nah, itu hati-hati warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan ibadahnya batil. Karena syarat diterimanya sebuah ibadah, dua syarat. Dua syarat diterimanya sebuah apa? Ibadah. Apa yang pertama? Ikhlas. Yang kedua? Mutabah. Dua syarat ini jangan terlepaskan. Ibadah seseorang tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala manakala tidak terpenuhi dua syarat ini. Enam, syarat diterimanya sebuah ibadah atau sebuah amalan. Pertama, ikhlas. Ikhlas itu mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan wajah manusia, bukan mengharapkan sanjungan, pujian, atau bukan agar dilihat oleh manusia. Enam, syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu mentontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang beribadah, dia mentontoh sunnah Rasulullah, tapi tujuannya agar dilihat manusia, tidak diterima. Dia beribadah, dia sholat dia. Sholat persis sebagaimana yang Allah ajarkan. Tapi sholatnya bukan karena Allah, agar dilihat oleh manusia. Sholatnya rusak, tidak diterima. Apa sebaliknya? Dia ikhlas. Ikhlas, kemudian benar-benar mengharapkan wajah Allah. Tapi perbuatannya tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, maka tertolak juga perbuatan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Seperti orang-orang yang memperingati Maulid Nabi misalkan, memperingati Isra Mi'raj misalkan, ikhlas dia, ikhlas mengharapkan wajah Allah, tetap tidak diterima karena tidak ada syariatnya. Enggak pernah Abu Bakar Siddiq memperingati Maulid Nabi. Enggak pernah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib memperingati Isra Mi'raj, enggak pernah. Nah, ada pun Ahlus Sunnah sering memperingati hari lahirnya Rasulullah. Sering memperingati Isra Mi'raj di jalan Sirah Nabawiyah tadi ya. Membaca kita bagaimana kapan keluar lahir, kan itu. Kemudian lahirnya kapan, tahun apa, kejadiannya bagaimana. Seperti itu yang benar. Kemudian juga Ahlus Sunnah memperingati Isra Mi'raj, yaitu kapan Isra-nya, kapan Mi'rajnya, apa sih Isra, apa itu Mi'raj. Sering enggak seperti itu? Naam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ketinggalan dalam masalah tersebut. Cuman memperingati dengan dalam artian barakallahu fikum mempelajari, bukan semata-mata seperti yang dilakukan mereka tanpa na barakallahu fikum dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ritual-ritual bid'ah dan semisalnya. Allahu musta'an. Nah, kita lihat apa yang disampaikan beliau di sini. Kalladzi yusalli wa yashum wa yahut wa yatasaddaq wa yatabarra' wa yunfiq. Seperti orang yang dia bersolat, dia puasa, dia berhaji, dia bersedekah, dia na'am barakallahu fikum menyumbangkan hartanya dan infakkan, walakinnahu yastaghi fil amwat, tapi masih minta tolong dengan mayit. Nah, seperti ini. Wa yad'ul amwat indunillah, dan dia berdoa kepada para mayit, nah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza lam yaqur tahu, yang seperti ini belum dikatakan meninggalkan Tawaf. Kata beliau, jami'ur rusul ya ala hadha, semua para rasul, semuanya di atas keyakinan ini. Maksudnya apa? Keyakinan meninggalkan tauhid dan murni peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Na'am barakallahu fikum. Di sini maknanya apa? Umum, setiap umat, kull. Lafaz kull menunjukkan umum. Jadi tidak ada umat sedikit pun sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah taala mengutus di dalamnya seorang rasul untuk menyerukan kalimat tauhid, mengajak agar mereka semuanya mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, dan mengajak untuk menjauhi dan menghindarkan dari tauhid seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat ini. Hadza 'amun li jami'ir rusul, ini umum untuk seluruh para rasul. Annahum da'u bil amri bi ibadatillahi wa istinabi at-taghut, bahwasanya mereka datang untuk memerintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut. Fala budda min al-amrayn, maka harus dua perkara yang terpenuhi. Wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Apa dua perkara tersebut? Menjauhkan diri dari at-taghut dan beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Antum, apa makna la ilaha illallah kemarin? Apa makna la ilaha illallah? Antum ah? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang selainnya disembah bagaimana? Disembah dengan cara yang batil. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi'annallaha." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi'annallaha wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa annallaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu bahwasanya Allah lah yang hak, adapun yang selainnya apabila mereka menyembahnya maka menyembah dengan sesembahan yang batil. Wa annallaha huwal 'aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah taala zat yang maha tinggi dan maha besar. Jadi ingat baik-baik, terjemahan atau makna la ilaha illallah yang tepat adalah tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Adapun yang menerjemahkan atau mengartikan tiada Tuhan selain Allah masih keliru. Tiada Tuhan selain Allah itu keliru. Berarti maknanya apa tiada Tuhan selain Allah? Berarti maknanya adalah tidak ada Tuhan-Tuhan ini kecuali Allah. Jadi seakan-akan Tuhan-Tuhan yang ada, sesembahan-sembahan yang ada itu Allah. Berarti menetapkan Allah Ta'ala banyak. Tapi yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti selain Allah, kalau disembah tidak berhak. Oleh karena itu tidak dikatakan Allah. Apa maksudnya? Nah, definisi pengertian la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Naam. Karena definisinya diulang-ulang karena sudah terlanjur sebagian masyarakat, atau mungkin kita dulu pernah dengar juga ya. Dulu di awal-awal mungkin kita sebelum mengenal apa Al-Qur'an was sunnah, dulu mungkin maknanya ya tiada Tuhan selain Allah itu, ya kan? Padahal keliru itu. Tiada Tuhan selain Allah itu keliru. Nah, karena tidak ada Tuhan selain Allah artinya berarti Tuhan-Tuhan yang ada itu Allah. Nah, yang tepat bagaimana? Yang tepat sudah kami sebutkan tadi ya, sudah kami jelaskan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hadza na'am, kata beliau, fala budda min al-amrayn wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Amibudullah, hadza ma'na isbab. Amibudullah ini makna isbab, rukun yang pertama kan itu. Nah, apa rukun daripada rukun la ilaha illallah? Beribadah kalian kepada Allah, satu rukun isbab. Wa tanibut taghut, wa tanibut taghut, dan jauhilah at-taghut, ini rukun yang kedua yaitu an-nafyu. Nah, maknanya adalah apa? Meniadakan. Rukun la ilaha illallah huwa ma'na nafyu fi la ilaha illallah. Jadi dua rukun ini jangan lupa ya. Dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Itu jangan sampai lupa. Na barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Kita ambil dikit lagi. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, fa amma sifatul kufri bitaghut, adapun bentuk mengkufuri, meninggalkan tauhid, kata beliau, fahuwa, yaitu anta'tadida butlana ibadati ghairillah. Engkau meyakini batilnya, rusaknya peribadatan selain Allah. Wa tatrukaha, dan engkau meninggalkannya. Wa tubghidaha, dan engkau membencinya. Wa tukafira ahlaha, dan engkau mengkafirkan pelakunya. Wa tu'adzihim, dan engkau mematuhi mereka. Maksudnya bagaimana? Meyakini bahwasanya beribadah selain Allah batil. Semua peribadatan selain Allah adalah batil, dan kita wajib meninggalkannya dan membenci pelakunya dan berani mengkafirkan para tauhid, dan bahkan wajib kita musuhi mereka. Nah, kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Thalib Fauzan waffaqahullah, hadza makna wajtanibut tauhid. Inilah makna yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah at-tauhid. La budda min hadhihi al-umur, harus terpenuhi beberapa perkara ini. Apa beliau? An ta'rifa awalan, pertama kali hendaknya engkau mengetahui mahwa tauhid, apa sih tauhid itu? Kan harus tahu apa tauhid itu. Sudah kami jelaskan berkali-kali ya. Tauhid adalah seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tastalibuhu, kemudian setelah mengetahui makna tauhid engkau menjauhinya. Bukan malah mendekati tapi menjauhinya. Wala yakfi annaka tastalibuhu, enggak cukup. Enggak cukup engkau hanya meninggalkannya. Bala budda an tu'adhi ahlaha ahlahu wa tubghidahum, bahkan kamu harus memutui pemilik atau pelaku tauhid dan juga membenci mereka. Harus kita membenci orang-orang yang nambar kalafik mereka masuk dalam jaringan tauhid tadi itu. Li'annahum a'da Allah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Wallahu jalla wa ala yaqul, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para pemimpin atau para wali yang sebagai pelindung atau pemimpin. Nah, fala budda min hadhil umur, maka harus ada pada perkara-perkara ini. Pertama, kata beliau, awalan an ta'rifa at-taghut ma hu, pertama kali kamu harus tahu apa itu tauhid. Sudah kita ketahui tauhid adalah seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya itu hidup dengan syarat dia ridha. Kalau seandainya benda mati seperti batu, pohon, bulan, bintang, itu kalau diibadahi selain Allah taala maka masuk dalam kategori tauhid. Naam, itu yang pertama. Li'annaka idza lam ta'rifhu fala yumkin annaka tastanibuhu. Dikarenakan kalau kamu itu enggak tahu tauhid itu apa, niscaya kamu enggak mungkin akan menjauhinya. Kalau kita enggak tahu. Orang itu kan menjauh karena tahu sesuatu tersebut itu. Nah, barakallahu fikum. Orang itu kan menjauh, misalkan ada duri ya, duri. Orang itu menjauh dari duri itu karena tahu kalau itu duri. Coba kalau dia enggak tahu kalau itu duri, mungkin malah mendekat, memegang, kan itu seperti itu. Nah, dalam artian itu, barakallahu fikum, habibukumullah, tahu dulu apa itu tauhid, kemudian engkau baru bisa menjauhinya. Kaifa tatajannab syai'an majhulan, bagaimana engkau menjauh dari sesuatu yang tidak diketahui gitu, kalau enggak tahu arti tauhid. Salian yang kedua, idza araftahu sahula 'alaika istinabuhu, apabila kamu sudah tahu apa itu tauhid maka akan mudah bagimu untuk menjauhkan diri dari tauhid tadi. Oh, tauhid ternyata ini, ternyata ini. Intinya tauhid itu semua yang diibadahi selain Allah, berarti kita bisa menjauhinya. Kan itu. Nah, karena tahu mana tauhid. Salian yang ketiga, idza talabtahu fala budda an tu'adhi, jika engkau sudah menjauhkan diri dari tauhid maka wajib bagimu untuk mematuhi tauhid tersebut. Wa an tubghidahu wa tubghida atba'ahu, dan wajib untuk membenci tauhid dan membenci para pengikut tauhid. Wa tu'adhihim fillah, dan mematuhi tauhid tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya di dalam mencintai, nah, barakallahu fikum, dan membenci itu hendaknya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk tali ikatan iman yang paling kuat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsati umur iman. Cinta karena Allah, di jalan Allah, dan benci karena Allah, di jalan Allah, termasuk tali ikatan iman yang paling kuat. Perhatikan baik-baik, dulu kita sebelum mengenal dakwah salafiyah, sebelum mengenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, kita punya teman banyak orang awam, benar enggak? Tapi kenapa kita tinggalkan mereka? Karena Allah. Coba kalau seandainya kita masih na'am barakallahu fikum seperti orang awam, ikut ritual orang awam, ikut gerakan-gerakan orang awam, organisasi-organisasi, partai-partai, ya enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Kenapa kita tinggalkan mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya kita enggak meninggalkan mereka, teman banyak, kawan banyak, tapi kawan tersebut kawan yang mana? Karena kawan atau teman sejati itu adalah teman yang bisa mengingatkan saudaranya ketika dia itu keliru atau tergelincir. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi upayakan kita semuanya bersaudara, bersahabat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena persahabatan manakala tidak dibangun di atas takwa, tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, persahabatan tersebut akan terputus nanti di akhirat. Akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin." Persahabatan teman dekat itu nanti di akhirat akan menjadi musuh sebagian mereka atau sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau bersahabat, mencari teman, carilah teman orang yang bertakwa, yang senantiasa berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih أن يجنبنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.